yang ku rasa walau tak terucap semakin dalam. Lepaskan cintamu walau sesaat. Sejujurnya diriku terlalu sayang padamu. Ku ingin selalu dalam cintamu. Selama ini adakah di hatimu terbesit satu harapan untukku, untuk berjanji selamanya akan selalu milikku. Satu cinta tak pernah ku mencoba. Lepaskan cintamu walau sesaat. Sejujurnya diriku terlalu sayang padamu. Ku ingin selalu dalam cintamu. Cintamu walau sesaat. Sejujurnya diriku terlalu sayang padamu. Oh, oh, oh.